Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan keluarga kita dimanapun berada, amin rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa pada setiap malam Senin kita membahas kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita masuki bab as-salatu 'alal mimbar. Bab salat di atas mimbar. Tentunya terlebih dahulu kita harus tasawur, artinya harus memahami bentuk mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan as-salatu 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Dan nanti insyaallah sekaligus akan dibahas di dalam kitab as-salatu 'alal mimbar. Qala wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Dan pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Artinya salat di atas mimbar bukan merupakan kebiasaan beliau, melainkan barakallahu fikum ada maksud dan ada tujuan tertentu sebagaimana yang nanti akan dijelaskan di akhir hadis. Wa fi riwayatin annahu dzu thalath darajatin, dan di dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 tangga, terdiri dari thalath darajat, 3 tingkatan, 3 tangga. Tangga 1 untuk naik, tangga 2 untuk berdiri, tangga 3 untuk duduk ketika khutbah. Itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama alaihi fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Beliau kemudian berdiri di atasnya dan bertakbir di atasnya, dan manusia pun ikut bertakbir di belakang beliau, dan beliau posisi di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi. Kemudian beliau rukuk di atas mimbar. Tsumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asl al-mimbar. Kemudian beliau bangkit dari rukuk. Tsumma raja'a fa nazala al-qahqara. Dan beliau turun, al-qahqara itu turun ke belakang, berjalan ke belakang. Hatta sajada fi asl al-mimbar. Sampai beliau sujud di bawah mimbar. artinya di lantai. Summa 'ada fa sana'a fiha kama sana'a fil raka'atil ula. Kemudian beliau kembali lagi di atas mimbar dan beliau melakukan sebagaimana di rakaat yang pertama. Hatta faragha min akhir salatihi, sampai beliau selesai salat. Thumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada manusia, yakni kepada jamaah, faqala dan berkata, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian tahu bagaimana cara kalian makmum pada saya. Yang kedua, agar kalian tahu persis bagaimana salatku yang sebenarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab as-salatu 'alal mimbar. Artinya penulis di sini mengambil bab dari Sahih Al-Bukhari. Dan di dalam Sahih Muslim beliau meriwayatkannya di dalam bab al-khutbahu jawazil khutwati wal khutwataini fi salati. Bab bolehnya melangkah satu langkah atau dua langkah di dalam salat. Kalau di dalam Sahih Bukhari, babnya babus salati alal mimbar, bab salat di atas mimbar. Kalau di dalam Sahih Muslim, babnya babu jawazil khutwati wal khutwataini fi shalah. Bab kebolehan melangkah satu langkah atau dua langkah di dalam salat. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, secara garis besarnya menjelaskan kepada kita, pertama, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah dzu salasu darajat. Mimbarnya tiga tingkat. Yang kedua, hadis ini menjelaskan barakallahu fikum bolehnya salat di atas mimbar dan sekaligus tata caranya. Tata caranya adalah seperti yang ada di dalam hadis ini. Makmum di belakang seperti biasa bikin shaf, dan Rasulullah di atas mimbar menghadap kiblat. Allahu Akbar di atas mimbar. Membaca Al-Fatihah, membaca surat, sampai kemudian ruku dalam posisi beliau tetap di atas mimbar. Sami'allahu liman hamida, posisi masih di atas mimbar. Setelah sami'allahu liman hamida, raja'atu nazal qahqara. Beliau mundur ke belakang, turun dari mimbar, yakni tanpa merubah arah kiblat beliau. Tetap beliau menghadap ke arah kiblat, sehingga beliau turun dari mimbar, jalan ke belakang, kemudian sujud. Sujud di lantai. Beliau sujud dua kali. Sujud pertama, bangkit dari sujud, sujud lagi. Setelah sujud kedua kali, beliau berdiri di rakaat yang berikutnya, beliau naik lagi ke mimbar. Beliau naik lagi ke mimbar, dan kemudian beliau melanjutkan salat seperti di rakaat pertama. Sampai ruku, kemudian bangkit dari ruku, setelah itu beliau mundur lagi ke belakang, turun dari mimbar, dan sujud sampai selesai salat. Dalam artian beliau memulai takbiratul ihram di atas mimbar dan salamnya di lantai. Bisa difahami insyaallah ya. Gampang kan? Yang pembahasan yang berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dengan sebab tertentu. Artinya bukan dengan, bukan dijadikan kebiasaan atau sekedar ingin aja. Beliau mengatakan setelah itu, saya melakukan ini semua dengan maksud dan tujuan agar kalian mempelajari sholat saya, karena kalian bisa langsung melihat dalam sholat, sekalian belajar. Sekalian sholat, sekalian belajar. Agar kalian bisa tahu dan bisa menyaksikan bagaimana sholat yang benar, dan juga kalian tahu bagaimana caranya makmum pada saya. Sehingga di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa ini adalah bukan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau melakukan ini dengan sebab tertentu, yakni untuk mengajarkan tata cara salat kepada umatnya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan jawazut ta'lim bil fi'l, bolehnya mengajarkan ilmu dengan praktek. Praktek salat, praktek haji, praktek barakallahu fikum perawatan jenazah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak merusak niat sama sekali. Monggo. Tiga tangga. Jadi mimbarnya itu artinya tiga tangga dia. Tangga pertama, kemudian kedua lagi, ketiga lagi. Ketiganya itu untuk duduk ketika khutbah imam. Ketika mundur ya berarti seperti di dalam bab Sahih Muslim, khutwatain, kemungkinan dua langkah. Karena langkah pertama kan turun dari kedua ke bawah, langkah kedua kemudian mundur. Makanya nanti masih kita akan bahas di masalah langkahnya tadi. Kita akan bahas nanti masalah langkahnya tadi. Memang di dalam hadis ini barakallahu fikum banyak, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Nah, tidak apa-apa. Banyak yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama tadi sudah. Kemudian pembahasan yang berikutnya tadi kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dengan sebab tertentu. Juga di antara pelajaran yang dapat kita ambil di dalam hadis ini adalah seperti yang dijelaskan di dalam syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari' syarah Sahih Bukhari, yakni dan juga Imam Al-Bawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah, bahwasanya fihi jawazu irtifa'i maudhi'il imam 'anil ma'mumin wa annahu la karahata fi dhalik. Di dalam hadis ini juga di antara faedahnya adalah menunjukkan bolehnya posisi imam di dalam salat lebih tinggi di dalam dibanding makmum, dan tidak ada makruh dalam bab ini. Ini ucapan Al-Imam Al-Bawawi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, tetapi dirinci ucapan di dalam kitab Umdatul Qari lebih rinci dan lebih jelas. Dikatakan di sana, fa idza irtafa'al imamu 'anil 'alal ma'mum fa huwa makruhun illa li hajatin. Di sana dijelaskan idza irtafa'al ma'mum, kalau memang al-imam, kalau memang tempatnya imam lebih tinggi dibanding makmum di dalam salat, maka pada asal hukumnya adalah makruh. Illa li hajatin, kecuali kalau memang ada hajat. Kamitsli hadza, kamatsli hadza fayustahabbu. Seperti hajat contohnya di dalam hadis yang kita baca ini, maka disunahkan. Hajah yang lain contoh misalnya kita salat Id di lapangan dan tidak ada mikrofon dalam keadaan jamaah banyak dan padat. Mungkin tidak ada, kalau sekedar mengandalkan mungkin imam di bawah, mungkin makmum enggak mendengar yang paling belakang, sehingga mungkin dibutuhkan tempat imam yang lebih tinggi artinya diperlukan kalau memang ada hajat. Tetapi selama tidak ada hajat maka makruh. Karena sholat ini adalah pada asalnya menyamakan derajat kita kaum muslimin. Tidak ada pejabat di dalamnya. Tidak ada pejabat kelas 1, komisi 1, komisi 2, tidak ada. Enggak mengenal bupati, enggak mengenal gubernur, enggak mengenal presiden, enggak mengenal jenderal. Pokoknya semuanya satu soft. Sehingga ketika imam lebih tinggi tempatnya dari makmum, tentunya perbedaan tempat ini juga akan merasakan adanya perbedaan kedudukan. Sehingga dikatakan pada asalnya adalah makruh kecuali kalau memang ada hajat. Wabihi qala Syafi'i wa Ahmad wal Layth, dan ini adalah ucapan Malik ala Syafi'i dan Ahmad dan al-Imam al-Layth bin Sa'ad. Ini dari para imma, dari para ulama, bahwa asal hukumnya adalah makruh kecuali kalau memang diperlukan. Ini pembahasan yang berikutnya di dalam atau faedah atau pelajaran yang berikutnya di dalam hadis ini. Rasulullah sholat di atas mimbar, artinya berarti lebih tinggi tempatnya. Yang kedua juga masih dalam pembahasan kitab Umdatul Qari', wa minha anna al-mashya al-yasira fi salati la yusiduha. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil di hadis ini, bahwa al-mashyu al-yasir, bahwasanya berjalan atau melangkah di dalam salat tidak membatalkan salat. Wa qala sahibul muhit al-mashyu fis salati khutwatan la yubtiluha wa khutwatayn aw akthara yubtiluha. فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على هذه الكيفية ولكننا نقول إذا كان لمصلحة للمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاة ألا تفسد صلاته ولا تكره. Dikatakan oleh kitab penulis kitab Sahibul Muhit, penulis kitab Al-Muhit, kata beliau bahwasanya berjalan satu langkah di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Adapun kalau berjalan dua langkah atau lebih maka membatalkan sholat. Namun kemudian ucapan ini dikomentari oleh penulis kitab Umdatul Qari', kalau pendapat ini benar maka berarti sholatnya Rasulullah di sini batal karena melangkahnya dua langkah, mungkin juga lebih. Belum lagi nanti naik kembalinya lagi, turunnya lagi, lebih dari dua langkah bahkan. Mulai dari takbiratul ihram turun dua langkah, naiknya lagi dua langkah, turun lagi dua langkah. Maka kata beliau, kata sahib kitab Umdatul Qari', maka dengan demikian kita mengatakan bahwa melangkah di dalam sholat tidak membatalkan sholat selama memang itu adalah keperluan dalam sholat. Contoh misalnya, beliau mencontohkan di sini. Kama fi mas'alati man infarada khalfas saffi wahdah. Seperti contoh misalnya orang yang sendirian di belakang saf. Dia datang di masjid dan dia melihat orang sedang sholat, misalnya jamaah cuma dua orang, imam sama makmum. Dia enggak mungkin berdiri sendirian di belakang. Dia mau enggak mau narik orang yang di depan ini. فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَجْذُبَ وَاحِدًا مِنَ الصَّفِّ إِلَيْهِ. Karena boleh bagi orang ini untuk menarik orang yang di depan ini agar bisa berdiri berbarengan bersama dia di dalam saf. وَيَصْطَفَّانِ فَإِنَّ الْمَجْذُوبَ لَا تَقْصُدُ صَلَاتُهُ وَلَوْ مَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ. Maka berarti orang yang tarik tadi ini otomatis dia mundur, atau yang kadang cuma diberi isyarat, dia akan mundur mungkin dua langkah atau lebih, namun tetap dikatakan sholatnya tidak batal. Itu contohnya, dan ini banyak dilakukan kaum muslimin. Banyak kita datang di masjid ternyata melihat tinggal sendirian, ada orang yang soft lagi sholat dua orang kita, kita korek dari belakang supaya dia mundur. Oh iya. Ya, boleh. Al-Khutnah. Jadi itu yang dicontohkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang pada intinya adalah bahwa melangkah di dalam sholat, satu langkah, dua langkah atau lebih, selama itu memang demi maslahatus sholat, demi kebaikan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Apa diantara contohnya? Contohnya itu tadi, menarik orang yang di belakang. Kemudian ini juga ada contoh tadi, ketika sholat misalnya, apa namanya, ada problem di mic-nya, di mikrofonnya, kemudian mas'ul yang bertanggung jawab misalnya maju satu langkah, dua langkah atau lebih dari itu untuk mematikannya biar gak mengganggu orang sholat. Ini hal yang biasa. Nah, bahkan di dalam Qawaid Ibnu Rajab beliau mencontohkan, kalau misal kita sedang sholat, sedang sholat, ada orang yang buta misalnya di depan kita, dan jauh kita lihat dia, selangkah lagi dia melangkahkan kakinya masuk jurang misalnya, kalau kita biarkan mati dia, atau minimal celaka dia. Kemudian kita dalam sholat kita tanpa kita harus membatalkan, langsung bergerak cepat berjalan menyelamatkan dia, kemudian kita lanjutkan sholat. Masalah yang seperti ini dalam keadaan-keadaan darurat seperti ini tidak ada masalah. Lagi sholat melihat anak mainan pisau, lagi sholat melihat anak mainan api misalnya yang cukup berbahaya, tidak ada masalah kalau memang kita masih dalam, artinya tidak ada masalah kalau kita masih tetap dalam posisi sholat kita, masih menghadap kiblat, konsentrasi pun juga masih terarah. Tapi kalau sudah lari kabur ke belakang, menghadap ke belakang, apalagi bicara teriak misalnya, woi nah, sudah batal berarti sholatnya. Tapi kalau memang masih di dalam posisi kita sholat, masih tetap terjaga, berarti masih tidak ada masalah. Juga di dalam hadis ini, barakallahu fikum, wa qala al-Khattabi, kata Imam Al-Khattabi, fihi anna al-amal al-yasir la tufsidu shalah. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa al-amal al-yasir, amal yang sedikit, artinya bergerak sedikit atau beramal sedikit di dalam salat tidak membatalkan salat. Naam. Orang salat kadang-kadang gatal kakinya, digaru. Kadang-kadang ini yang kasihan, kadang-kadang orang awam, masya Allah, HP-nya sholat lupa HP-nya dimatikan, akhirnya dalutan. Mau dimatikan, aduh, saya dengar katanya kalau bergerak lebih dari dua kali batal sholatnya. Enggak digerakkan, jangan-jangan ada yang ngamplungin saya habis sholat ini. Akhirnya sholat cepat-cepat, begitu salam langsung kabur, kubur dimarahin orang. Padahal dia sudah dosa mengganggu orang lain, yang lain sholatnya gak khusyuk, dikeluarin dari sakunya atau dari tasnya kemudian dimatiin, gak masalah. Bahwasanya al-amalul yasir, dan dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah artinya gerak atau melakukan sesuatu di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan menggendong cucunya. Ketika sujud beliau letakkan, bangkit digendong lagi, sujud begitu lagi. Demikian pula di dalam hadis yang kita baca ini. Ini pembahasan di dalam hadis yang kita baca ini, di antara yang tadi bahwasanya ini adalah bukan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas tempat yang lebih tinggi daripada makmum, melainkan ini adalah dalam rangka mengajarkan salat kepada kaum muslimin. Demikian diucapkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. Iya, tafadhol. Kalau itu dikerjakan sama yang makmum, istilahnya suka mendengar di TV itu. Terus sering melangkah, berbuat melangkah itu gimana? Artinya tidak ada apa-apa terus melangkah. Maksudnya mungkin mendekati sutra atau gimana ini? Iya, jadi istilahnya kalau misalnya nggak ada apa-apa tapi terus melangkah terus lanjutkan sholat itu gimana? Itu nanti insya Allah kita bahas dalam bab yang berikutnya. Kita masuk aja dalam bab berikutnya lah. Kebetulan ada kaitannya ini. Kebetulan ada kaitannya. Bab, insya Allah udah selesai bab ini ya. Sholat di atas mimbar ya. Itu nanti bab yang tadi Mas Alam. Yang ditontonkan tadi mimbar yang di mana? Maksudnya apa? Iya. Enggak, kalau mimbar tentunya yang kita bicarakan tadi ini mimbar yang memang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimbar kita ini. Kalau mimbar kita ini mundur ke belakang dan kebentur sini. Kalau mau sholat di atasnya juga mundur jatuh. Tentunya bukan mimbar yang gini yang kita bicarakan ini. Iya, mimbar yang memang tiga tingkat gitu. Jadi gak ada dindingnya emang. Artinya tiga tingkat, satu, dua, tiga. Kayak tangga gitu bentuknya. Kayak tangga. Jadi ketika misal posisi dia berdiri menghadap ke kiblat, mundur itu bebas, leluasa dia. Mundur itu leluasa dia. Tapi kan memang begini. Maksudnya kayak panggung. Iya. Kayak tangga gitu aja. Simpan gitu aja di atas. Nah, jadi ketika dia mundur itu nggak ada halangan apa-apa, nggak ada masalah. Itu padahal contoh untuk sholat yang dari sisi katakan bahwa Rasulullah berbagi itu hanya untuk mencontohkan ya, supaya manusia itu lihat saya sholat. Iya, iya. Tapi tidak mengerjakan setiap atau berapa hari sekali. Oh, enggak. Enggak, sekali itu aja. Makanya tadi kita jelaskan kata Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala, hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil kemudian untuk dijadikan kebiasaan. Enggak ada. Bahkan orang bisa aja mengatakan sekarang, kalau misal kita melihat sholat, orang sholat di atas mimbar, apa maksud kamu sholat di atas mimbar? Kalau maksudmu kamu mungkin mengajarkan murid-muridmu, bisa aja. Tapi kami ini bukan murid-muridmu, kami ini makmum. Jadi orang memang gak ada, apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sekali itu aja. Masih ada waktu kan? Tapi iya. Kalau perkara doa bisa disolat, kan ada yang gerakan dan ada yang tidak. Saya pernah baca itu di saat Rasulullah membaca dengan suara keras itu untuk memberikan contoh untuk jamaahnya, tapi selamanya untuk memberikan contoh secara berdoa atau berpikir dengan keras itu saya pernah di salah satu. Maksudnya berdoa. Ya, sesuatu lah. Ada yang baru, ada yang berpikir dengan apa? Gara. Apakah program kelompokan berpikir di atas yang berkata-kata? Agar jangan tahu bagaimana cara berpikir. Kadang-kadang mereka taunya dari zikirnya Rasulullah mereka dengar, dan kadang-kadang mereka bertanya apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas barakallahu fikum, zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengeraskan suara tanpa mengganggu orang lain. Beliau berzikir mengeraskan suara tanpa mengganggu jamaah yang masbuk. Artinya berzikir sehingga kira-kira orang yang di depan bisa dengar. Bukan berzikir ambil misalnya seperti yang kebanyakan orang lakukan sekarang, berzikir sehingga orang yang masbuk kasihan bubar konsentrasinya. Itu yang beliau jelaskan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam zikir selesai salat memang jahar tetapi tanpa mengganggu orang lain. Demikian yang dijelaskan. Masuk yang bab yang berikutnya ya. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah babu ala as-sutratu wa wujubuha. Sutrah, sutrah dan kewajibannya. Sutrah ini di dalam salat artinya penghalang atau sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang salat di arah kiblat dia sebagai batas area bahwa ini adalah wilayah saya, bahwa saya sedang sholat dan ini adalah wilayah saya. Ketika ada orang yang hendak lewat antara dia dengan sutranya ini, dia berkewajiban untuk menghalaunya karena ini adalah wilayah saya. Itu makna sutrah, yakni penghalang. Contohlah misalnya kita sholat mendekat tembok atau mungkin di depan kita ada orang, ini sutrah. Kemudian yang kedua pembahasannya di sini wa wujubuha dan wajibnya. Artinya beliau berpendapat bahwa sutrah hukumnya wajib. Di dalam fatwa Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, demikian pula Al-Allamah Ibnu Saimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sutrah hukumnya adalah sunnah muakkadah dan ini adalah mazhab jumahirul ulama. Mazhab jumhurul ulama bahwasanya sutrah adalah sunnah muakkadah. Yang jelas entah yang mengatakan wajib ataupun yang mengatakan sunnah muakkadah, yang jelas tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya salat. Itu yang harus dicatat. Yang mengatakan apakah sutra itu wajib di dalam salat ataukah sunnah muakkadah, yang jelas tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya salat. Dengan kata lain, kalau saya mengatakan bahwa sutra itu adalah wajib, maka berarti kalau orang salat tidak menghadap sutra, salatnya tidak sah. Ini tidak benar. Karena ini adalah wujubun mustaqillah. Karena ini adalah kewajiban tersendiri yang tidak ada rangkaiannya dengan syarat sahnya salat atau rukun salat. Berbeda dengan wajibnya wudu di dalam salat. Berbeda dengan wajibnya menghadap kiblat di dalam salat. Ketika orang tidak menghadap kiblat dengan sengaja, artinya tidak sah salatnya. Tapi kalau wajibnya sutra di sini, entah yang mengatakan wajib ataupun yang mengatakan sunnah muakkadah, yang jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan sah atau tidaknya sholat. Itu yang jangan sampai disalahpahami. Kalau dikatakan wajib berarti sholatnya tidak sah, itu di luar pembicaraan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Yang kedua, sebagai mukaddimah di dalam bab ini, as-sutratu wa wujubuha, nanti masalah mikdarnya, ukurannya, masalah ukuran panjangnya, tingginya, ukuran jauhnya, dekatnya, insyaallah taala kita akan bahas. Cuman masih ada sedikit mukaddimah tentang hal ini, barakallahu fikum. Berhubung tadi sudah ditanyakan masalah yang kadang-kadang berjalan yang ditanyakan atau yang dimaksud di sini tadi, yang kadang-kadang melihat orang mungkin berjalan tidak ada sebab, setelah itu melanjutkan sholatnya. Sepertinya yang saya tanggapi dan yang saya pahami dari pertanyaan ini, artinya yang kadang-kadang dilakukan sebagian orang ketika masbuk misalnya, dia menyempurnakan sholatnya, di depan masih ada makmum, ternyata makmumnya ini berdiri dan pergi, akhirnya maju lagi dia dekat ke orang yang depannya, ternyata depannya pergi lagi, maju lagi. maju lagi akhirnya. Ini memang sering terjadi. Sering terjadi di kalangan sebagian orang. Atau kadang-kadang menyamping 3 langkah samping kanan atau samping kiri di dalam salat. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu anggota dewan fatwa di Kerajaan Arab Saudi yang meninggal beberapa tahun silam rahimahullahu taala. Pertanyaannya adalah masalah sutra, apakah wajib bagi makmum untuk memasang sutra ataukah misalnya fa idzan tahal imamu fi min salatihi wa qama al ma'mum yaqdi fal tastamirru sutratul imam. Kalau seandainya, kalau memang benar sutranya makmum adalah sutranya imam, kalau seandainya imamnya sudah salam lalu kemudian makmum berdiri menyempurnakan salat, apakah dia harus mengambil sutra tersendiri ataukah sutranya imam dari awal salat sudah cukup? Beliau menjawab, al-ma'mum lamma sallama al-imam sara munfaridan. Ma'mum ketika imam salam dari salatnya, maka berarti dia terhitung salat munfarid. Fala takunu sutratul imam sutratan lah. Maka berarti ketika dia hukumnya sudah munfarid, berarti sutrahnya imam bukan sutrah dia lagi. Berarti sutrahnya dia yang ada di hadapannya, bukan sutrahnya imam. Hatta al-imam al-an laysa bi-imam. Karena imamnya pun juga sekarang bukan imam lagi dia. Berarti ini imam yang paling sebentar. Salam sudah selesai, kamu bukan imam lagi. Li'annahu sarafa wa dhahaba 'an makani. Karena imam sudah selesai salat dan bahkan meninggalkan tempatnya. Lakin hal yushra'u lil ma'mum ba'da dhalika? Akan tetapi apakah disyariatkan bagi makmum setelah itu, idza qama yaqdi ma fatahu an yattakhidha sutratan? Apakah disyariatkan bagi makmum yang masbuk tadi, ketika dia berdiri menyempurnakan salatnya, untuk mengambil dan meletakkan sutra tersendiri? Alladhi yadhharu li annahu la yushra', yang nampak dalam ijtihad saya, kata beliau, tidak disyariatkan. Artinya kita tidak perlu apa yang ada di hadapan, misal kita ambil kayu taruh di hadapan kita dalam posisi salat pada hal ini. Ini banyak terjadi waktu kita belajar di Yaman. Kadang-kadang kita lagi udah selesai ini kita jamaah pertama, begitu mau pergi, maklum Yaman, begitu mau pergi berdiri ternyata dari belakang ditarik bajunya suruh duduk, plok. Gamisnya ditarik suruh duduk. Ternyata ada orang masbuk di belakang. Sampai nengok. Hah? Sampai nengok. Bukan, artinya kita kan udah selesai sholat. Kita kan tadinya zikir. Selesai zikir mau berdiri berangkat pulang gitu. Ternyata ditarik gamis suruh duduk. Ternyata ada orang masbuk di belakang. Ini pengalaman jeleknya kita waktu belajar di sana. Begitu. Kita udah selesai sholat, dikir. Begitu berdiri mau pergi, ditarik gamisnya suruh duduk kembali. Nolak, ternyata ada yang masbuk di belakang lagi sholat. Yang sholat, yang lagi sholat. Dan ini gak benar. Ini gak benar orang. Kira-kira gimana kalau di masjid seperti ini, di masjidnya orang awam? Hah? Lah yang kalau kita pakai jubah gini mungkin, tapi kalau pakai sarung, tarik sarungnya melorot. Ini tarik sarungnya bisa melorot gimana? Kalau pakai jubah gini ya mungkin duduk naik tarik. Tapi kalau kita terapkan di Indonesia nggak mungkin, juga nggak ada dalilnya, nggak ada sunahnya. Qala lakin tayyib. Wa anna as-sahabata radhiyallahu anhum idza fatatuhum syai'un qadaw biduni an yattakhidhu sutratan. Dan bahwasanya para sahabat, jika mereka tertinggal dari salat mereka, mereka mengqadha salatnya tanpa meletakkan sutra di hadapannya. Tsumma law qulna bi annahu yustahabbu an yattakhidha sutratan. Kalaupun kita mengatakan disunnahkan, dianjurkan bagi dia untuk tetap meletakkan sutra di hadapannya, au yajibu ala qawli man yara wujub sutra, atau mungkin kita katakan wajib berdasarkan pendapat yang mewajibkannya, fa innal ghaliba annahu yahtaju ila mashyin wa ila harakatin la nastabihuha illa bidalilin bayyin. Maka berarti ketika mengatakan bahwa kamu harus salat ke sutra, berarti mesti dia berjalan, melangkah, mencari sutra, dan ini membutuhkan dalil yang nyata, yang jelas untuk mengatakan bolehnya. Padahal di dalam salat, apa perlunya dia? فَالظَّاهِرَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُقَالُ لَهُ سُطْرَةُ الْإِمَامِ إِنْتَهَتْ مَعَكَ وَأَنْتَ لَا تَتَّخِذْ سُطْرَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ اتِّخَاذَ السُّطْرَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا تَتَّخِذِ السُّطْرَةَ قَبْلَ الْبِدْءِ فِي الصَّلَاةِ. Kata beliau, tidak ada riwayatnya menjadikan sutrah di tengah salat, yang ada adalah menjadikan sutrah di awal salat. Ini memang kesalahan. Apalagi memang apa yang dikatakan beliau ini terjadi memang pada sebagian orang. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kadang-kadang salat masbuk 2 rakaat. Ternyata di depan ada makmum. Makmum ini keluar. Keluar akhirnya maju lagi, mendekat lagi makmum yang depannya. Makmum yang depannya ternyata berdiri keluar lagi. Akhirnya enggak khusyuk. Samping kiri ada orang dekat, serong kanan dikit. Begitu udah masuk serong kanan, barusan berdiri orangnya keluar lagi. Bubar akhirnya sholatnya. Enggak khusyuk otomatis. Padahal kalau dia misalnya terus melakukan sholat dengan khusyuk, apa dosanya? Kalaupun seandainya dikatakan wajib seperti misalnya kata beliau contoh atarulah misalnya. Kalaupun seandainya dikatakan wajib sutrah. Kira-kira lebih wajib mana sih antara sutrah dengan tuma'nina? Hah? Jelas tuma'nina. Wa qumu lillahi qaniti. Apalagi dikatakan sunnah misalnya. Sutrah sunnah. Tuma'nina khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib. Lah bagaimana kita sekarang masbuk kurang 2 rakaat sudah enggak mikirkan tuma'nina, sudah enggak mikirkan khusyuk di dalam sholat, yang dimikirkan mana lagi nih sutrah saya, kabur semua orang. Ini kan artinya berarti mengejar yang sunnah, menyia-nyiakan yang wajib. Ini yang kadang-kadang terlalu, ini dinamakan di dalam bahasa agama ghuluw. Berlebih-lebihan. Akhirnya kata orang awam ketika dia sholat apa mainan ini orang? Maju mundur sholatnya, ngejar sutra. Memang nggak ada dalilnya. Ketika ditanya, kadang-kadang semrawut aja yang nerangkan. Kenapa sih, Mas? Mau tanya, Mas. Tadi kenapa sih kamu sholat kok mundur, maju lagi, ini lagi? Saya itu mengejar sutra. Karena sholat itu kan harus sunahnya ke sutra. Tapi coba pertanyaannya, apakah bisa khusyuk dan bisa tuma'nina dengan cara seperti itu? Jelas gak tuma'nina. Mungkin taruhlah kalau di samping saya, mungkin dekat ini mungkin tembok atau tiang, jelas dia gak bergerak. Artinya kalau cuma geser satu langkah, dua langkah misalnya pas berdiri itu kan gak kentara. Tapi kalau misalnya benda hidup di depan kita orang, ini barakallahu fikum, yang jelas tidak ada contohnya. Mungkin juga. Yang jelas ini juga pernah kita ingatkan. Ini juga barakallahu fikum memang harus diingatkan. Kadang-kadang sebagian orang di masjid terlalu ekstrim hal-hal yang seperti ini, sehingga akhirnya mengundang fitnah. Mengundang fitnah yang ternyata juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Ini mukaddimah tentang masalah bab sutrah. Yang pertama tadi masalah sutrah, yang kedua masalah hukumnya. Karena beliau penulis di sini mengatakan wajib. Kemudian tadi kita bahas bahwa ini adalah masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama, dan memang rata-rata ulama mamlakah mengatakan sunnah muakkadah. Adapun bahasanya belum kita bahas, masih babnya dan masih mukaddimah tadi. Masih ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Iya. Gimana? Imam lebih tinggi. Imam di makruh. Makruh. Makruh kan tadi. Tapi kalau lagi ada hajat. Iya, hukumnya tadi makruh. Ya pada asalnya makruh kecuali kalau memang ada hajat. Tidak ada keperluan, kalau memang tidak ada keperluan makruh hasil. Iya. Ya tapi yang jelas memang kita lebih afdal memang sebenarnya begitu. Tapi harus ingat loh, kita hal-hal yang seperti ini itu harus difahami. Ketika barakallahu fikum kita membaca hal yang seperti ini, itu jangan sampai langsung kita terapkan dan kita vonis kepada setiap apa yang kita lihat. Karena ternyata mereka juga punya, atau apalagi misalnya lebih ekstrim lagi, tahu-tahu besok datang bawa palu. Enggak. Karena kadang-kadang mereka punya alasan tertentu. Karena kadang-kadang punya alasan tertentu yang bisa diterima secara syar'i maupun secara mungkin kondisi bangunan, secara fisik bangunan. Sehingga al-muhim artinya kita tahu begitu, sudah alhamdulillah, bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk sholat. Ketika melihat imam misalnya tempatnya begitu enggak mau sholat, makruh, enggak ada urusan. Itu adalah urusan barakallahu fikum. Jadi itu tadi hukumnya, bahwa pada asalnya memang adalah makruh dan kita tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk membesar-besarkan hal-hal yang seperti ini. Karena memang masalahnya ini adalah kembali kepada i'tiqad dan keyakinan. Apa itu? Oh, enggak perlu. Enggak, artinya itu kita sekarang barakallahu fikum kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Karena memang masalah-masalah yang seperti itu masalah yang memang kadang-kadang masyarakat kita pun juga banyak yang kurang paham, sehingga kita tidak perlu membesar-besarkan hal yang seperti ini karena ada yang lebih penting dan ada yang lebih besar dari itu. Banyak masjid yang kosong, iya kan? Masjid dibangun tapi jamaahnya kosong, yang ngunci, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum satu orang. Itu yang lebih besar. Ini barakallahu fikum, sehingga jangan sampai kita menyinggung perasaan saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya dalam hal ini, karena ini kalau dibuka apalagi dibesarkan masalah yang riskan. Masalah yang riskan, apalagi kita langsung main misalnya apa namanya vonis tuding, dan insyaallah enggak ada masalah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Kalau masjid yang lebih dari satu lantai, apa itu yang ruang yang itu lain lagi, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.